Roma pasal 1. Nuapa toku uli ei bu'umpu na kono. Aku da ano dava, sabana aku no saungurara ante Kristus. Pade nosa nagasa no ala tala to na riara pekiri rantai ku vou, nanta kono tesaku ei. Na le buku bona susan pu uraraku, non pekiri sampe subuku to Israel, sabana na kura ira to non parasaya ipo Yesus. Kakonona, aku nasadia rajanjaka ala tala, bura popoga anggari jai Kristus, manjambei ira tono sangata ante aku. Ira to Israel to dean ala tala, to nyonggotakan ana jadi ana-ana namboto. Ira to ni popo kita ka kuasa boka gayana. Ira to ni vai ka po janji po janjina, pada ira to ni vai ka atura-atura agama. Ira to ni patuduki ka ada-adam pepue ka ala tala, pada ira to nantarima na diampu po janji ala talantanina. Ira muli Abraham, Isak bo Yakub, to tuang gaulu to Israel. Pada tempo Kristus netimbali na jadi manusia, ia na jadi tau to Israel. Ia moto ne liung galangang garintanina, ia mu ala tala to masih pato ratu yata, sampai rikasaya-sayana. Amin. Na upanadea to Israel da anum parasaya ipo Yesus. Etu da abatuan ala tala da anum pakadupa po janjina. Sabana da apura-pura muli Israel, toni pelisi ala tala majadi todean. Pade da avou pura-pura muli Abraham, toni reke muli na to masih pato mantarima, nuapa toni janji ala tala. Sabana ala tala nanguli ka Abraham, ivei. Aga muli munggari Isak, tora reke mulim. Etu batuana, da'a pura-pura tau toni pemuli Abraham, ni reke ana-ana nuala tala, aga ira tonom para saya pejanji ala tala, nasimbayu Eva Abraham. Sabana ibei mo pejanji ala tala, toni para saya Abraham. Pae marata, aku kana manjili mangkita komi. Pada da'a apa aku marata, rongomu isara kana muana samba angana langgai. Pada daga itu, Ritesa Eva Ribka, rongo totua tanggalu Isak, neliung ganoto ka kita, ala tala non pelisi tau nantu kidota namboto. Ribka na teana ka ana Isak, tapi da apa ia nangote romba angana norapi, ala tala nanguli ka ia ivei. Anamu ulumbua, kana rapobatua nutua ina. Tempo ala tala no tesa etu, romba angana etu da apa ne subu, ira da apa nompo via nuapa-nuapa tona belo atau tona jaa. Tapi ala tala nompaka tantu no kolu, ngana umba na toni pelisina, mantari marasi ngari jaina. Nipo via na ibetu, ala mompaka noto ia da anom pelisi tau nantuki po via ira, tapi ia anom pelisi tau nantuki do tanamboto. Itu mau patuju nutesa riara buku nagasa, to nanguli ivei. Yakob nipo toveku, tapi Esau nipo rauraraku. Jadi ane ivetu, ne kita manguli po via ala tala itu da ananoa, itu da antoto nakono. Sabana ia nanguli ka nabi Musa ngaulu, ivei. Aku kana maasi mata, ka isema toku puasi mata, bomompotove ka isema toku potove. Jadi etu majadi, da anggari dota manusia, atau ngari povia manusia, tapi ngari asi mata ala talamboto. Riara buku nagasa, naria tesa ala tala ka Firaun, magau tanah masir ngaulu ibei. Aku nangonggotaka iko, na jadi magau ante sangele lau patuju. Etu mo alanggari pobia ku riarangga tubuhmu, aku mempopokita kuasaku, bosangaku ratuia borapaka bete rinju maungu dunia. Jadi nanotomo ka kita, ala tala na asim matana, rijai isema-sema toni podotana, bo ia nompaka koorara isema-sema toni podotana. Na tantu mo kana Maria tau tonanguli ibei. Ane ibetu, no kuya ala tala dan umpaka salah manusia, sabana kita daan na malam mangeba dotana, tapi sampai subuh, ne manjapua ka ala tala. Na malakura manguli katopo viana, no kuya ikonompo via aku ibei, na tantu da antoto na mala. To pemandu kura, na kuasa nomba mandu tanah lei, nan tuki do tanah boto. Ngari salemo tanah lei, ia nomba mandu rongu kura, saungu tona gayana, pada saungu kura biasa. Ivetu vou ante alatala. Ia na kuasa nompo via nuapa-nuapa toni podo tanah rijaita. Kakonona, alatala nonia mampopo kita raurarana, katau-tau naja, bo mampopo kita kuasana, sabana ira masih patora suku, sampai rika saya-saena. Tapi naupo ivetu, ia dano sabara rijai ira, to masih pato mavela raurarana. Ia no sabara ivetu, ala mampopo kita kabete nutovena, bo asi mata na katau-tau toni pakatantuna, gari lamba pamulana, mantarima bagian gari kabelona. Pada kita eimo, tau-tau to nipokio na mantarima rasi itu, da aga tau-tau to Yahudi, tapi tau-tau da to Yahudi vou. Naria tesa ala talariara buku Nabi Hosea, to nanguli ibei. Tau-tau da to deaku, kana ku uli to deaku. Ira to da nipo toveku, kana ku uli to nipo toveku. Pada riumba peto opu engatan nyuli da ato deaku, risetu mo ira kanara uli ananu alatala to natuvun. Naria vou tesa to niboto Nabi Yosaya, nan tesa to Israel ivei. Naupa muli Israel na deam puu, eva kadeanu boner vivintalinti, aga sabagian gedi ngari tatongo ira torapakasalama. Sabana puwe kana masalisa membasuku pura-pura manusia di dunia. Ia daa membasoro-soro tempo itu. Naria tesa Nabi Yesayan tanina tunanguli ibei. Ane rapana alatala tone liungga kuasa daa nombaboli mulita. Tantu umpu-umpu kita maroku. Nasimbayu eva puwe ngata Sodom Bogomora Gaulu. Jadi ibei motoni patutuku. Tau-tau da'ato Yahudi, da'anom pasimbuku majadi manua riaran panggita alatala. Tapi sabana iranom para saya, irani reke alatala nanua. Tapi tau-tau to Israel nasaemo, nom pasimbuku majadi manua riaran panggita alatala. Ante mantuki atura-atura agama, tapi itu da'ana jadi. Nuapa sabana? Sabana ira aga nanjaru maka, pokainku ira mboto tonabelo, ira da nanjaru maka pumpara saya ira ka alatala, alama jadi manua. Ira eva tau na tepasunu ribatu, sabana na kajarara ira mumpara saya, kamate ipo Yesus rikayu parika. Etu ni boto riara buku nagasa, ivei. Kitabi, aku nomba boli samba atau ribulu sion. Toni rapaka eba saungu batu bete. Nadea tau, kana mati pasunu ribatu itu pada madunga. Tapi isema-sema mempara saya ia da'a rapakaya.